بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ya, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ini, masih lanjutan hadis ke-38, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku ya dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan padanya. Wa ma yazalu abdi, dan senantiasa hambaku yataqarrabu ilayya, mendekatkan diri kepadaku, bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah nafilah. At-taqarrub ilallah, kata Syekh, matlubun wa ma'murun bih. Yang namanya mendekatkan diri kepada Allah itu diperintah, itulah yang dituntut, yang diinginkan dan diperintahkan. Bi an ta'malal hasanat, yaitu dengan anda melakukan berbagai kebajikan, wa ta'at, berbagai ketaatan, wal qurubat, dan berbagai hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Wa taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, laisa bidakwah, itu bukan klaim pengakuan semata. Wa innama huwa bil a'mal, itu mendekatkan diri kepada Allah dengan amal. Ya. Diwujudkan dengan amal, amal soleh. Wa tataqarrabu ilaih, maka anda mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah, bila amali salihah, dengan berbagai amal soleh. Wala tataqarrab ilaihi illa bima syara'ahu, dan janganlah anda mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan apa yang Allah telah syariatkan. Fala tataqarrab ilaihi bil bida'i wal khurafat, janganlah anda mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai bid'ah dan khurafat. Ya, Allah Ta'ala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang ya, beramal dengan sebuah amalan yang bukan berdasarkan perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Ay raddun mardud alaih, karena radd masdar, bermakna isim maf'ul. Radda yaruddu raddan, ya, maknanya mardud, tertolak. Fala tataqarrab ilaihi illa bima syara'ahu, maka janganlah anda mendekatkan diri kepadanya kecuali dengan yang ia syariatkan. Wa li hadza qala, oleh karena itu Allah berfirman, ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alaihi, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu hal yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan kepadanya, yang Allah syariatkan, yang Allah wajibkan. Padahal maka hadis ini menunjukkan ala anna taqarruba ilallah, bahwa mendekatkan diri kepada Allah innama yakunu bima syara'ah, itu dengan apa yang Allah syariatkan, ijaban aw istihbaban, amalan yang wajib atau amalan yang mustahab, ya, amalan sunnah, ijaban kan furud, amalan wajib seperti amal-amal fardu. Ya. Taib min ada'i shalawatil khams, itu dengan melaksanakan salat 5 waktu, waz zakati, menunaikan zakat, puasa Ramadan, puasa di bulan Ramadan, wa haji baitillahi al-haram, dan berhaji ke Baitullah al-Haram. Wa silatil arham, bersilaturahmi, wa hadhihi wajibatun wa faraidu. Ini adalah berbagai kewajiban dan hal-hal yang fardu. Ya. Nah, kemudian wa hadhihi wajibatun wa faraidu, itulah semua kewajiban dan fardu. Aw istihbaban, atau dia mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang mustahab. Ya. Amalan-amalan yang mustahab minan min nawafil taat. berupa amalan-amalan nafilah sunnah, berbagai ketaatan yang sunnah, semisal salatul lail. Sekarang lagi Ramadan, salat terawih. Itu sarana mendekatkan diri kepada Allah. Sampai Nabi sabdakan, man qoma Ramadana imanan wa tihsaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qoma salat malam, terawih dengan penuh keimanan, mengharap pahala, Allah ampuni dosanya yang lalu. Padahal terawih itu sunnah. Nah, ini dapat mengampuni dosa-dosa. Taib. Wassalati duha, salat duha, warawatib allati ma'al faraid, salat rawatib yang mengiringi salat fardu, ba'diyah qobliyah. Hadhihi nawafil laysat wajibatan, salat-salat sunnah ini enggak wajib. Wa innama hiya mustahabbatun wa mukammilatun lil faraid wa ziyadatu khairin. Itu semua mustahabbah yang dianjurkan, mukammilah, penyempurna dari amalan-amalan fardu, dan ziyadatu khairin, penambah kebaikan. Falayan bagi lil muslimi, maka tidak sepatutnya bagi seorang muslim ayak tasiro alal faraid, mencukupkan pada yang wajib-wajib saja. Bal alaih ayyatazawwada minan nawafili aidan. Bahkan dia juga sepatutnya membekali diri dia dengan amalan-amalan sunnah juga. Fahada huwa waliullah, inilah waliullah azza wa jal alladhi yataqarrabu ilaih bil faraidi wan nawafil, yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan fardu dan amalan sunnah. Qala, Allah berfirman dalam hadis qudsi tadi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya, tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai, padahal ala annallaha yuhibbul a'mala shalihah, maka ini menunjukkan Allah mencintai amal-amal saleh. Kama annahu yakrahul a'mala sayyi'ah, sebagaimana Allah membenci amal-amal keburukan. Wallahu yuhibbu wa yabghadu wa yakrah wayasfatu kama yaliku bijalalih subhanahu wa ta'ala. Allah juga memiliki sifat ini, mencintai, yaghdab marah, wayakrah tidak menyukai, membenci, wayasfat Allah murka, sebagaimana yang layak untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat Allah. Walaupun makhluk juga punya sifat mencintai, namun sifat mencintai makhluk berbeda dengan sifat mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawlu, dan firman Allah, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan senantiasa hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbahu, hingga Aku mencintainya. Hadza fihil has, maka dalam hadis ini terkandung anjuran, dorongan ala nawafil untuk mengerjakan amalan-amalan nafilah sunnah. Wa alla yazhada al insanu fiha, dan juga jangan sampai seseorang insan merasa zuhud terhadap amalan sunnah, artinya enggak butuh terhadap amalan sunnah. Jangan sampai kayak gitu. Sunnah ini ini penting, sarana mendekatkan diri kepada Allah. Li'anna fiha khairan katsira, karena di dalam sunnah terdapat kebaikan yang banyak. Wan nawafil jam'u nafilah, nawafil jam'u nafilah. Nafilah itu apa artinya? Ai az-ziyadah, itu ziyadah. Yani ziyadatun 'alal faraid, penambah kebaikan. Penambah kebaikan pada amalan-amalan fardu. Tsumma qala subhanahu, kemudian Allah berfirman, hatta uhibbahu, hingga Aku mencintainya. Hadza fihi isbatul mahabbati lillah. Dalam hadis ini terdapat penetapan, isbat penetapan sifat mahabbah, sifat mencintai bagi Allah azza wajalla. Nah, ini berbeda dengan kalangan Asy'ariyah yang menyatakan Allah tidak memiliki sifat mahabbah. Nah, adapun nas-nas hadis, ayat yang menyatakan Allah mencintai, itu maksudnya Allah menginginkan kebaikan, sifat iradah, sifat kehendak, bukan sifat mahabbah. Ini keliru Asy'ariyah. Dengan klaim kalau Allah punya sifat mencintai, nanti seperti makhluk, makhluk juga mencintai. Makhluk juga punya sifat kehendak, keinginan. Ya, kata Asy'ariyah, lah kehendak Allah beda sama kehendak makhluk. Sama cinta Allah, sifat mencinta Allah berbeda dengan sifat mencintai makhluk. Wa annahu yuhibbu ibadah as-salihin, Allah mencintai hamba-hamba yang saleh. Wa yuhibbu al-a'mala salihah, Allah mencintai amal-amal saleh. Padahal ala annal a'mala salihah tusabbibu mahabbatallahi lil abdi. Ini menunjukkan bahwasanya amal-amal saleh, ya, itu menyebabkan kecintaan Allah terhadap hamba-Nya tadi. Ya, mendatangkan kecintaan Allah. Fa idza kunta turidu an yuhibbaka Allahu, apabila Anda ingin Allah mencintai Anda, fa aktsir minat taat, maka perbanyaklah ketaatan. Wa idza kunta turidu an yuhibbaka Allahu fattabi' ar-rasul, apabila Anda ingin Allah mencintai Anda, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Masyaallah. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dzunubakum, seluruh dosa-dosa kalian. Dzunub jamak dari dzanbun. Kalau dzanbun satu dosa, tapi kalau dzunub banyak dosa. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, fa idza ahbabtuhu kunta sam'ahu. Nah, ini penting ini. Ya, karena sebagian orang mengatakan, wah ini berarti kalau kali ini ya, nanti menyerupakan Allah dengan makhluk, aku yang menjadi pendengarannya, alladzi yasma'u bihi, yang ia mendengar dengannya. Wa basarahu, aku menjadi penglihatannya, allati yubsiru bihi, yang ia melihat dengannya. Wa yadahu, aku menjadi tangannya, yabtishu biha, yang ia memegang dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, aku menjadi kakinya yang ia melangkah dengannya. Maknanya apa? Bimana annallaha yusaddiduhu fi hadhil umur. Maknanya Allah akan menjaga, meluruskan dia dalam segala urusan ini. Ya, Allah menjadi pendengarannya, Allah akan, ya, Allah menjadi matanya, penglihatannya. Fala yanzuru illa ma yurdillah. Tidaklah dia melihat kecuali apa yang Allah ridai. Wala yasma bi udunihi illa ma yurdillah. Tidaklah dia mendengar dengan telinganya kecuali apa yang mendatangkan keridhaan Allah. Nah, dijaga dari musik nyanyian, dijaga dari mata jelalatan. Nah, itu aku yang menjadi penglihatannya, aku yang menjadi pendengarannya. Itu maknanya. Bukan maknanya Allah langsung, ya, jadi mata kita gitu. Nah, itu mujassimah, pemahaman seperti itu. Nah, musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, dan Ahlussunnah mesti paham kayak begini. Ya, jangan sampai dia tertipu, keliru. Wa yaghuddu basarahu amma yuskhithu Allah. Maka dia menundukkan pandangannya di hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Wala yasma'u ila ma harramallahu. Tidaklah dia mendengar kepada apa-apa yang Allah apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Wa inna may yasta'minu hadhil hawasa fi ta'atillahi azza wajalla. Dia menggunakan semua perangkat indrawi dia ini semua dalam ketaatan kepada Allah SWT. Wa kadzalik yadahu allati yabtishu biha. Allah menjadi tangannya yang dia memegang dengannya. Fala ya'khud wa yu'ti lillahi azza wajalla. Nah, itu maknanya itu. Tidaklah dia mengambil atau memberi kecuali karena Allah azza wajalla. La yastamilu yadahu illa fima huwa min ta'atillahi azza wajalla. Tidaklah dia menggunakan tangannya kecuali pada hal-hal yang di situ merupakan ketaatan pada Allah. Wa rijlahu allati yamshi biha. Allah menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Lah, maksudnya apa? La yamshi illa ma yurdillah. Tidaklah dia melangkah kecuali kepada hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah, diridhai Allah. Wayamshi lil masajid, dia melangkah menuju masjid. Wayamshi lil silatil arham, dia melangkah untuk silaturahmi. Wayamshi ila taatillah, dia melangkah untuk ketaatan pada Allah. Wala yamshi ilal masarih wal mala'ibi wa ila amkinatil fasad. Tidaklah dia melangkahkan kaki dia menuju, ya, menuju masalih itu. Ya, masarih, gedung-gedung bioskop, wa malaib, tidaklah dia melangkahkan kaki dia menuju tempat-tempat permainan ya, yang sia-sia, lapangan-lapangan yang sia-sia. Ya. Wa ila amkinah al-fasad, dan berbagai tempat yang kerusakan yang lainnya. Gak jadi waliullah itu mah wali setan. Ya. Mau kemana? Nonton air tancap lah, kakinya, tangannya, matanya itu bukan waliullah. Nonton Beri Prima sama Epa Arnas. La ilaha illallah. Sama Adpen Bangun, George Rudy. Mana lagi tadi? Kita juga dulu nonton ya, ya dulu ya. Kita enggak paham. Sekarang jangan sampai lagi. Ya dan billah. Li'anna khutuwatihi tuktabu alaihi. Ya, karena setiap langkah kakinya itu akan dicatat kemana. Allah musta'an. Ya, dicatat. Ya. Wa idza masya ila khairin tuktabu khutuwatuhu ilahu hasanatun. Nah, kalau dia melangkah kepada kebaikan, dicatat semua langkah-langkah dia tadi. Langkah-langkah kebaikan. Apa? Dicatat kebaikan. Ke masjid satu langkah, satu ampunan dosa. Satu kenaikan derajat. Satu pahala suat. Berapa langkah? Naik motor juga begitu. Mau kemana? Yeah. Ya, mana lagi tadi? Wa yuwaffiquhu fi basarih. Maka Allah memberikan taufik pada penglihatan dia. Wa yuwaffiquhu fi yadihi. Wa yuwaffiquhu fi rijlihi. Allah memberikan taufik pada tangan dan kakinya. Fala yamshi wa la ya'khudhu wa la yu'ti illa wa la yanzuru wa la yasma'u illa ma fihi naf'uhu indallah. Maka tidaklah dia melangkah, berjalan, mengambil atau memberi. Tidaklah dia melihat, mendengar kecuali pada hal-hal yang bermanfaat di sisi Allah. Yang terdapat kemanfaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Wasababu fi hadza annahu taqarraba ila Allah bil fara'id tsumma atba'aha bin nawafil. Wasabab ya. Maka sebabnya ini bahwasanya ini mendekatkan diri kepada Allah ya dengan amalan-amalan fardu kemudian diiringi dengan amalan-amalan sunnah. Faman arada hadhihi al-maziyah, siapa yang ingin ya, mendapatkan maziyah ini, keutamaan ini ya, fa alaihi an yuhafidha 'ala al-fara'id, maka dia mesti menjaga amalan-amalan fardu. Wa ayyataqarraba ila Allahi bin nawafili mastata'a, dan dia mesti mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah ya semampu dia. Fa hadhihi maziyatun 'azimatun, maka inilah kekhususan nilai ya, ya keutamaan yang agung. Wa hiya sahlatun, dan ini mudah. Liman waffaqahu Allah 'azza wa jalla, bagi siapa saja yang Allah berikan taufik. Wa sa'batun, namun ini sulit. Alaman haramahullahu, ya, ini sulit bagi yang Allah halangi dari dirinya. Ya. Ya, terawih itu mudah aja bagi orang-orang yang taat. Terawih itu susah. Boro-boro terawih yang sunnah, yang sholat wajib aja gak mau orang bahkan. Padahal dia lagi lengang ini, lagi senggang. Ya. Gak mau juga, berat gitu. Allah musta'an. Fa'alal muslim, maka kewajiban bagi seorang muslim. Ayas alallaha as-salaha wal hidayata wa taufik, untuk memohon pada Allah ya salah ya, ya wal hidayah, memohon kepada Allah ya ada perbaikan diri dia, hidayah dan taufik. Wa yasta'ina billah, dia memohon pertolongan pada Allah azza wajalla. Wala yakunu alal aks, jangan menjadi sebaliknya. Mukhalifan lillah, menyelisihi Allah azza wajalla. Tabian li hawa, memperturutkan hawa nafsunya. Wa tabian li syahwati nafsi, memperturutkan syahwat dirinya. Tabian li syaitanir rajim, memperturutkan setan yang terlaknat ya, yang dirajam. Falyahdhar min hadza, maka dia mesti waspadai hal ini. Kemudian kata Allah Ta'ala dari hadis kursi tadi, Wala in sa'alani la u'tiyannah. Seandainya dia memberi, meminta pada aku akan memberinya. Wala in ista'adzani la u'idzannah. Siapa seandainya dia meminta pertolongan padaku, aku akan memberinya pertolongan. Tamamul hadis yufassiru awwalah. Nah, ini lafadz hadis yang terakhir ini menafsirkan awal hadis, yaitu kuntu sam'ahu, aku menjadi pendengaran dia yang dia mendengar dengannya, aku menjadi penglihatan dia yang dia melihat dengannya, aku menjadi tangan yang dia memegang dengannya, aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Seandainya dia meminta padaku, aku akan beri. Seandainya dia minta pertolongan padaku, aku akan beri dia pertolongan. Fa akhirul hadis yufassiru awwalah. Hadis akhir ini, akhir hadis ini mentafsirkan yang awal. Walaysa ma'nahu annallaha yahillu fil abdi wa yadkhulu fi. Ya. Bukan berarti bahwa Allah hululiyah itu bersatu pada hamba, masuk ke dalam hamba. Enggak kayak gitu. Ya. Kan banyak nih pemahaman hululiyah gitu. Allah itu ada di diri kita, ada di hati kita, ada di mata kita, pendengaran kita. Oh, ini hululiyah ini, na'udzubillah. Mujassimah. Hululiyah. Mengatakan bahwa Allah masuk ke diri dia. Ya. Ini pemahaman hululiyah. Kalau pemahaman ijtihadiyah itu apa? Pemahaman ijtihadiyah, semua yang di alam semesta ini itu adalah Allah. Tembok adalah Allah, ada kucing adalah Allah. Pemahaman Syekh Siti Jenar. Nah, kalau hululiyah, Allah menyatu pada diri kita. Allah ada di hati saya, Allah ada di mata saya. Ini hululiyah, na'udzubillah. Sesat, menyesatkan. Kama taquluhu al-hululiyah, sebagaimana dikatakan oleh kaum hululiyah. Wal-baha'iyah, qabbahuhumullah. Dan ya, kaum Baha'iyah itu kaum yang berkeyakinan Allah menyatu bersemayam di tubuh makhluk, keyakinan manunggaling kaula gusti. Ya. Apa artinya Pak Yudi? Hah? Apa artinya Pak Yudi? Manunggaling. Ah, itu hululiyah. Banyak tuh di mana? Kaula apa kaulo sih? Bukan kaula. Kaulo gusti. Ah, itu pemahaman itu banyak diadopsi. Hah? Allah musta. Sesat gitu. Ya. Ya, semoga Allah memburukkan mereka. Wa inna ma'nahu, maknanya apa? Allah menjadi tangannya, menjadi kakinya, menjadi matanya, pendengarannya. Ya. Allah anallaha yusaddiduhu. Allah mentasjid dia. Menjaga dia, meluruskan dia, wa yu'inuhu, menolong dia. Uyuwafikuhu, memberikan taufik padanya. Itu maksudnya. Wayahmihi, Allah menjaganya. Wayansuruhu, menolongnya. Hada maknahu. Ini maknanya. Bukan Allah jadi kaki kita, ada di hati kita, di mata kita. Allah bisa. Allah zatnya tetap di atas arsy. Baik. Nah. Cukup ya. Hari Kamis berarti hadis ke-39. Dan hari Sabtu di khataman sekalian bukber. Dikit tuh hadis ke-40. Berarti hari Sabtu sore itu agendanya berarti bukber aja. Sama di penutupan hadis 40. Insya Allah. Bisa gitu ya. Berarti jam 5 aja. Nah, hadis 40 ini paling cuma 20 menit. Nah. Hah? Loh, kok di sini cuma ada 40 aja ini? Oh gitu? Waduh. Kok saya enggak ada ya? Cuma di 40 aja. Asani Arba'in. Ada. Berarti hari Kamis hadis ke Tasi wa Salasun 39 ya, dan hadis 40 ya. Kemudian di hari Sabtu hadis 41 dan 42 ya, itu pendek itu hadis 41 dan 42. Ya, subhanallahumma bihamdik syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum.